hidup ku rasa sentuhan mesra. Karena kasih sayang mama, ku pandangi lagi potret-potret tua. Kala dalam pelukan mama, dalam belayan mama, aku tertidur nyenyak, menangis dan memanja. Dalam dekapan mama, aku tertawa bebas, kenangan yang terasa hangat. Yeah.